Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Siska sebagai Sang Dewi, Eli Ermawati sebagai Antingulan, Wenda Lupi sebagai Kraing Bandang, Aris sebagai Senopati Galingga, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, dibantu oleh Dedi dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Kraing Bandang berada dalam satu ruangan kapal sedang bersemedi. Anting Wulan memanggil gurunya, yaitu Sang Dewi Laut Selatan. Dan ketika wanita agung itu muncul di dalam ruangan kapal itu, Kraing Bandang tersentak. Dan Panglima itu merasakan seperti dalam mimpi, bahwa ia akan bisa bertemu dengan Ratu Laut Selatan. Panglima Kraing Bandang, aku sudah menjelaskan semuanya. Terserah padamu apa yang kau ingin lakukan. Hanya pesanku, katakan pada semua prajurit dan penduduk Istana Karang, jangan terlalu banyak mengumbar kesombongan dan jangan terlalu bertingkah. Jaga diri baik-baik, jangan suka lancang dan takabur. Karenanya itu aku tidak akan segan-segan menghukum mereka yang bermulut lancang dan sombong. Baiklah, Sang Dewi, hamba akan melaksanakannya. Hamba akan memperhatikan perintah Sang Dewi. Terima kasih, Kraing Bandang. Percayalah, aku juga akan memperhatikan kalian semua. Anting Wulan, muridku, sekarang aku akan kembali. Jaga dirimu baik-baik. Maafkan aku. Sang Dewi, akulah yang seharusnya minta maaf pada guru, karena aku telah mengganggu peristirahatan guru. Nah, silakan guru. Baiklah, muridku. Nah, selamat tinggal kalian berdua. Wujud Sang Dewi Penguasa Laut Selatan itu memudar, yang tampak hanyalah seberkas sinar kuning keemasan yang menyilaukan mata. Tak lama kemudian, sinar itu pun menghilang seperti menerobos dinding kapal. Keadaan menjadi senyap dan hening. Anting Wulan mendesah panjang. Ditatapnya Kraing Bandang yang masih terpana melihat ke arah hilangnya Ratu Laut Selatan. Kraing Bandang, sudahlah. Sang Dewi sudah pergi. Sekarang marilah kita kembali ke anjungan. Kita temui Galingga, dan kuharap kau tidak menceritakan semuanya pada prajuritmu pada saat ini. Kuharap kau sembunyikan pertemuan kita dengan Sang Dewi, dan kuharap kau pun tutup mulut tentang hubunganku dengan Sang Dewi. Jangan sampai para prajurit tahu. Baiklah, Nyai Anting Wulan. Tapi bagaimana kalau Galingga bertanya tentang apa yang kita lakukan di dalam ruangan kapal ini? Kepada Galingga, aku tidak melarangmu menceritakan semuanya. Tapi kuharap kau berpesan padanya agar tidak menceritakan semuanya pada para prajurit itu. Itu saja. Baiklah, Nyai. Sekarang, marilah kita ke anjungan. Agaknya, malam hampir sirna. Aku melihat ada bentangan merah di ufuk timur. Agaknya fajar pun telah lama datang. Thank you. Kalau begitu, memang sudah sewajarnya Tuanku Panglima kalau Nyai Anting Wulan bisa meluncur di atas air. Ya, tentu saja Sang Dewi itu memberikan ilmunya, atau kalau tidak membantunya. Iya, ternyata dia memang punya hubungan dengan Ratu Laut Selatan. Galingga. Iya. Saat sinar kuning itu masuk ke dalam ruangan kapal, aku merasakan seperti dipaku pada sebuah tembok. Oh, aku sulit untuk bergerak. Saat aku silau menatap sinarnya, aku tidak bisa memejamkan mataku. Mataku terus saja melotot, sementara Nyai Anting Wulan bisa dengan bebas membuka dan menutup matanya. Luar biasa sekali. Kalau memang aku tidak mengalaminya sendiri, maka aku akan tidak pernah percaya. Oh, Tuanku Panglima, setelah meninggalkan pesan itu, apakah tak ada lagi pesan lain sehingga kita bisa dengan tuntas untuk menyampaikan semuanya pada para prajurit dan semua penduduk negeri Istana Karang? Tidak ada, Galingga. Hanya pesan dari Nyai Anting Wulan agar kita tidak membuka rahasia hubungannya dengan Ratu Laut Selatan. Beliau tidak mau prajurit tahu kalau dia adalah murid dari penghuni Laut Selatan. Kuharap kau memperhatikan pesan Nyai Anting Wulan itu, Galingga. Iya, iya. Kita tidak boleh menjadi pengkhianat. Cukup kau sendiri saja yang tahu tentang semuanya. Baiklah, Tuanku. Hamba akan memperhatikan semuanya. Nah, sekarang mari kita istirahat dulu. Agaknya sebelum senja nanti, kita telah tiba di Pantai Pasundan. Karena banyak sudah pulau-pulau kecil yang kita jumpai. Dan bayangan daratan Pasundan sudah menghitam di depan sana itu. Kalau Tuanku Panglima ingin istirahat, silakan istirahat. Hamba akan membantu para prajurit. Oh ya, Tuanku. Agaknya laut pagi ini begitu tenang. Gelombangnya hanya berbentuk riak dan alunan kecil. Kalau setiap berlayar kita bertemu dengan keadaan seperti ini, alangkah enak dan tenangnya. Kraing Bandang hanya tersenyum, lalu ia mengangguk kecil. Setelah itu tampak ia menepuk pundak Senopati Galingga, kemudian melangkah pergi. Galingga hanya menarik nafas, lalu kembali lagi ke anjungan kapal. Bagaimana prajurit? Enak mengemudikannya? Iya, Tuanku Senopati. Agaknya gelombang ini tak mempengaruhi perjalanan kita. Hamba rasa, sebelum senja tiba, kita sudah masuk ke pelabuhan Pasundan. Kau yakin akan hal itu? Iya, Tuan. Hamba yakin kita akan sampai sebelum senja. Iya, dan itu berarti bahwa kita akan menemukan kesulitan dan pekerjaan baru. Kok bisa begitu, Tuan Senapati? Apakah kita akan disuruh perang lagi? Masalah perang itu di luar perhitungan. Tapi yang jelas, kita akan berurusan dengan orang-orang Pasundan. Karena menurut keterangan dari Tuanku Panglima, bahwa Gusti Pangeran Muda Madukrama sedang berhadapan dengan pasukan Tanah Pasundan, pasukan dari Istana Karang Sedana. Ya, kita belum tahu tentang pasukan mereka. Kita belum tahu kekuatan mereka. Dan kalau memang terjadi perang, maka kita akan berperang di tempat orang. Iya, kenapa kita mesti menemui hal-hal seperti ini, Tuan? Bukankah kita baru saja berperang melawan Kerajaan Mataram? Dan kita takluk. Padahal, hamba rasa kita belumlah kalah oleh mereka semua. Tetapi kenapa kita mesti berhenti pada orang-orang Mataram? Prajurit, Gusti Prabu adalah orang yang bijak. Seorang raja yang mengerti kemakmuran dan kebesaran rakyatnya. Maka beliau menyerah dan meletakkan jabatannya yang merupakan harga dirinya. Itu tak lain karena menyayangi para prajurit dan rakyatnya dari kehancuran. Kita memang bisa melawan Mataram sampai titik darah yang terakhir. Tapi untuk apa? Karena semua rakyat dan prajurit akan menderita, sedangkan kita memang pasti akan kalah. Kau lihat sendiri, bukan? Betapa hebatnya Mahawira Muda Mataram yang bernama Anting Wulan itu. Belum lagi suaminya Raden Saka Palwaguna, lalu rajanya sendiri. Menurut Panglima Kraing Bandang, Prabu Sanjaya juga memiliki ilmu yang sama dengan Nyai Anting Wulan. Bisa berjalan di atas air. Dan dengan seorang diri, dia bisa membantu Tuanku Kraing Bandang serta membebaskan Nyai Anting Wulan dari tangan orang-orang ganas perampok Kalimati. Prajurit itu terdiam. Ia hanya mendesah sambil memandang ke depan. Tangannya memainkan kemudi kapal. Aku justru bangga dan kagum pada Gusti Prabu karena kebijakan dan kejelian pandangan beliau terhadap kekuatan musuh. Coba kalau beliau memaksakan semuanya, ya, toh kita akan hancur semua dan tidak bisa hidup tenang seperti sekarang. Kita pasti akan menjadi buronan. Dan kalau tertangkap, kita akan menjadi penghuni penjara, prajurit. Dan Gusti Prabu telah mempertaruhkan kehormatan dan kebesaran beliau hanya untuk keselamatan diri kita semua. Ya, sudahlah. Jangan kita kenang lagi semuanya. Tuan Senopati, apa sebenarnya maksud orang-orang Mataram itu menyerang kita? Toh setelah itu, mereka kembali lagi ke kerajaan dengan meninggalkan kita. Apakah mereka hanya ingin menjual kehebatan dan menyombongkan diri? Prajurit, mereka menyerang kita hanya untuk meluaskan kerajaan mereka. Mereka hanya ingin memperbesar luas dan kekuasaan mereka. Dengan kalahnya Istana Karang, maka kita semua berada di bawah kekuasaan Mataram. Jadi apapun yang kita lakukan, harus minta izin dulu dengan Mataram. Kalau diizinkan, baru kita bisa bergerak. Kalau tidak, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Panjang lebar Senopati Galingga menjelaskan semua pada prajuritnya. Lama-kelamaan, barulah prajurit itu mengerti. Lalu tampak ia merenung dan diam. Senopati Galingga pun terdiam. Mereka sama-sama merenung, menatap kehaluan kapal. Dua ekor camar melintas. Suara burung itu begitu riang. Alam ini begitu luas. Misteri kehidupan tak pernah terungkap dengan nyata. Banyak sekali peristiwa dan keanehan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Selama ini aku tidak pernah mendapatkan kenyataan bahwa sesungguhnya penguasa Laut Selatan itu ada. Tapi kini, aku mau tidak mau harus percaya. Karena kalau tidak percaya, aku telah menyaksikan kenyataannya. Kalau aku percaya seluruhnya, maka aku akan melupakan kebesaran dewata aku. Ya, memang dunia ini panggung kehidupan yang penuh teka-teki dan keunikan serta keganjilan. Banyak yang ku ketahui, tapi semakin banyak yang tak ku mengerti. Semakin tua aku melintasi jalan kehidupan ini, semakin berliku-liku dan penuh onak serta duri pula jalanku. Sementara itu di ruangan lain dalam kapal itu, tampak Anting Wulan sedang merenung sendiri di jendela kapal. Perempuan itu menatap riak gelombang laut. Rambutnya yang panjang berkibar di tiup angin. Beberapa kali sudah ia menyisihkan anak rambutnya yang jatuh di pipinya. Kakang Saka Palwakuna, maafkan aku kakang, karena aku terpaksa meninggalkanmu. Aku harap kau mengerti dan bisa kembali sendiri ke Mataram. Dan kau bisa menunggu kepulangan diriku bersama putra kita. Kayan Manggala putraku, apa yang sedang terjadi padamu saat ini? Menurut keterangan Sang Dewi, kau saat ini terlibat dalam urusan kitab ilmu sejati itu di Gua Karang. Kau memang bandel anakku. Kau masih begitu kecil, namun kekerasan hati begitu kuat. Kau tak mau dikekang sendiri di Istana Mataram. Oh, Dewata Agung, apakah putraku akan mewarisi sifatku? Ya, barangkali saja. Itu pantai Pasundan. Kurasa saat menjelang senja nanti, kapal ini akan merapat. Semoga saja tidak ada halangan di sana nanti. Semoga saja semuanya berjalan lancar. Burung camar itu berterbangan dengan gembiranya. Alangkah senangnya mereka tanpa harus memikirkan kehidupan ini. Kalau matahari pagi terbit, mereka berterbangan, bercanda di udara. Kalau senja turun, mereka berterbangan dengan tenang menuju ke sarang. Kehidupan yang damai dan tenang. Tapi aku, setiap saat selalu bergelut dengan kedukaan dan pikiran yang tak menentu. Oh, Dewata Agung, semoga saja engkau memberikan keselamatan pada putra dan suamiku. Rasanya lelah sudah aku menempuh kehidupan seperti ini. Pintu ruangan kapal ini diketuk. Mungkin Panglima Kraing Panda yang datang. Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Maaf, Nyai Anting Wulan. Aku mengganggu ketenangan Nyai. Ada apa, Kraing Pandang? Nyai, sebentar lagi kita akan tiba di Pantai Pasundan. Namun sebaiknya, sebelum itu kita makan dulu. Prajuritku telah memasak makanan yang segar. Mereka mendapatkan beberapa ekor ikan yang besar untuk kita makan pagi ini. Baiklah, marilah Kraing. Aku pun sudah lapar. Dewata aku, terima kasih. Aku kembali menginjakkan tanah Pasundan. Aku kembali ke daratan. Pasundan semakin makmur saja. Sementara itu, marilah kita lihat di dekat Gua Karang. Sekitar 50 tombak dari tempat bekas pertarungan orang-orang rimba persilatan. Seorang pemuda tampan yang sejak terjadi pertarungan selalu memperhatikan pertarungan di depan Gua Karang sampai selesai. Dan melihat orang-orang Karang Sedana serta Kayan Manggala yang membawa kitab pusaka itu pergi meninggalkan tempat itu. Kurang ajar Purbaya. Terlalu sombong dia. Dan kitab itu sekarang berada di tangan bocah kecil itu. Bocah yang baru keluar dari Gua Karang itu. Sebenarnya aku bisa saja mengejar dan menghadang mereka. Namun aku tidak punya kekuatan lagi. Paman Jala Kuning dan Paman Walin Kumbah tewas dalam perebutan itu. Aku kini tinggal sendiri. Aku memang harus membuat perhitungan nanti dengan orang-orang Karang Sedana dan orang-orang dari perguruan Watu Geni. Mereka harus mati semuanya karena merekalah yang membuat kacau rencanaku. Aku saat ini tinggal sendiri bersama mayat-mayat ini. Sebaiknya aku mengurus mayat Paman Jala Kuning dan Malin Kumpa. Aku harus menguburkan mereka sebagaimana mestinya. Oh, Ayahanda, kenapa dia belum juga mengirimkan orang-orang yang kupinta? Apakah surat yang kukirim dengan merpati itu dibunuh orang? Tapi tidak mungkin. Sebaiknya aku tunggu saja. Barangkali besok atau lusa pasukan itu akan datang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.